Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Aunul Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan Iyadatul Mardha. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang baru masih yang berkaitan dengan nam menjenguk orang yang sakit. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, babu du'ail a'id lil maridi bisyifa. Berkata al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, bab tentang du'ail a'id lil marid, orang yang menjenguk mendoakan kebaikan untuk orang yang sakit, bisyifa ay dengan kesembuhan. Naam, orang yang menjenguk orang yang sakit, naam, hendaknya dia mendoakan kesembuhan bagi orang yang sedang dia jenguk. Ai minas sunnah, ini termasuk dari perkara yang sunnah, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah kita baca pada hadis-hadis yang sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk para sahabatnya, beliau mendoakan kesembuhan bagi mereka. Allahumma syfi Sa'dan. Nabi SAW mendoakan kesembuhan bagi Sa'd ibn Abi Waqqas, atau dengan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma rabban nas adhibil ba's, isfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uk, syifa'an la yugadiru saqama, atau asalullahal azim, rabbal arasyil azim, ayyashfiyaka, dan doa-doa yang lain yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa kesembuhan bagi orang yang sakit. Di sini beliau membawakan sebuah hadis, qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, qala haddatsana Abdul Wahhab, qala haddatsana Ayyub an Amr ibn Sa'id an Humayd ibn Abdurrahman, qala haddatsani salasah min Bani Sa'd, kulluhum yuhadditsu an abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Sa'd ya'uduhu bi Makkah. Hadis ini diriwayatkan oleh salasah min Bani Sa'd, tiga orang dari anaknya Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, kulluhum yuhadditsu an abi, yang mana semuanya meriwayatkan hadis ini dari bapaknya, yaitu Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Sa'd ya'uduhu bi Makkah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masuk menemui Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala ya'uduhu bi Makkah, beliau menjenguknya, yang mana ketika itu Sa'd dalam keadaan sakit di kota Mekah. Di kota Mekah. Naam. Dan hadis ini sebenarnya juga telah kita baca pada bab-bab yang sebelumnya. Naam. Yang mana pada hadis yang sebelumnya diriwayatkan dari anaknya, yaitu Aisyah. Karena salasah min Bani Sa'd, tiga orang anak yang meriwayatkan hadis ini dari Sa'd ibn Abi Waqqas. Mereka yang pertama adalah Amir ibn Sa'd, kemudian Mus'ab ibn Sa'd, dan Aisyah bintu Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Naam, dan hadis yang kita baca pada bab yang sebelumnya, yaitu pada hadis 499, itu dari riwayatnya Aisyah bintu Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Qala dakhala ala Sa'd ya'uduhu bi Makkah. Yang mana ketika itu Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala beliau sedang sakit di Makkah. Naam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya ketika itu. Fabaka, maka Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala ketika itu menangis. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ma yubikika?" Apa yang membuatmu menangis, wahai Sa'd? Qala, maka beliau menjawab, "Khasyitu an amuta bil ardi allati hajartu minha kama mata Sa'd." Beliau menjawab dari alasan mengapa beliau menangis, "Khasyitu, aku khawatir, an amuta bil ardi allati hajartu minha." Aku khawatir. Naam, ketika aku meninggal di negeri yang aku telah berhijrah darinya, yaitu negeri apa? Negeri Mekah. Beliau adalah dari kalangan muhajirin, dari sahabat muhajirin yang mereka telah berhijrah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman mereka Mekah, naam, untuk menyelamatkan agama mereka. Maka ketika itu saat ada keperluan untuk dia kembali ke Mekah, dan ketika dia kembali ke Mekah itulah dia mengalami sakit. Naam, mengalami sakit, dan ketika dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersedih karena khawatir beliau meninggal di situ, di negeri yang telah dia tinggalkan. Naam, dia berhisud telah sudah berhijrah darinya. Kama mata Sa'd, sebagaimana Sa'd telah meninggal di Mekah juga. Dalam keadaan saat ini sudah hijrah ke Madinah, kemudian dia meninggal di Mekah. Tapi Sa'd yang kedua ini adalah Sa'd ibnu Khawlah. Naam, jadi jangan bingung. Naam, di sini ada dua Sa'd. Sa'd yang pertama yang meriwayatkan hadis ini adalah Sa'd ibnu Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, dan yang Sa'd kedua itu adalah Sa'd ibnu Khawlah, yang mana beliau sebelumnya telah meninggal di Mekah dan dikasihani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, Nabi sallallahu pernah berdoa, "Allahumma amdi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim, lakinnal ba'is Sa'd ibn Khawlah." Ya Allah, teruslah, teruskanlah perjuangan mereka, perjuangan hijrah mereka, dan jangan kau kembalikan mereka ke arah belakang. Lakinnal ba'is, akan tapi yang sangat kasihan itu adalah Sa'd ibn Khawlah, yarsilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Sa'd ibn Khawlah, dia meninggal di Makkah. Maka Sa'd ibn Abi Waqqas, beliau khawatir, naam, jangan sampai beliau seperti Sa'd ibn Khawlah, naam, meninggal di negeri yang mana beliau telah berhijrah darinya. Beliau ingin meninggal di Makkah, meninggal di Madinah. Beliau Sa'd ibn Abi Waqqas ingin meninggal di Madinah, tempat hijrahnya dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang lainnya. Qala, maka mendengar alasan tersebut dan sebab yang menjadikan beliau radhiyallahu ta'ala anhu menangis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kesembuhan untuknya, mendoakan kebaikan untuk beliau. Qala, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Salasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mendoakan kesembuhan untuk Sa'd salasan, ay sebanyak 3 kali. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'd. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'd. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'd. Ay Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Faqala, setelah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesembuhan, dan inilah syahid dari apa yang kita baca, hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini, yaitu ini termasuk perkara yang sunnah bagi al-a'id lil marid, orang yang menjenguk orang yang sedang sakit, dia disunnahkan untuk mendoakan kesembuhan bagi saudaranya yang sedang sakit. Faqala, kemudian Sa'd bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tentang permasalahan yang sedang dia hadapi. Beliau meminta ilmu, meminta fatwa kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Limalun kathirun yarithuni ibnati afa usi bimali kulli. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali hanya anak perempuanku. Beliau hanya memiliki seorang anak, yaitu anak perempuan. Yarithuni ibnati, yang mana yang akan mewarisi hartaku yang sangat banyak tersebut itu adalah seorang anak perempuanku. Afa usi bimali kullih, apakah boleh aku berwasiat dengan hartaku seluruhnya? Naam, aku wasiatkan di jalan Allah, aku infakkan di jalan Allah, naam, seluruhnya, tidak ada yang aku sisakan untuk anakku. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan, tidak boleh. Jangan kau gunakan hartamu untuk berwasiat seluruhnya. Naam, qala fabis sulusain, qala la. Kemudian saat menurunkan lagi bilangannya, jumlahnya dari harta yang akan dia wasiatkan. Fabis sulusain, bagaimana kalau yang aku wasiatkan adalah 2/3 ya Rasulullah? Qala la. Nabi SAW masih menjawab, jangan, tidak boleh. 2/3 juga jangan. Qala fannis. Qala la. Sa'd ibn Abi Waqqas menurunkan lagi jumlahnya. Bagaimana kalau setengahnya, ay separohnya ya Rasulullah, aku wasiatkan fi sabilillah. Qala la. Nabi SAW menjawab, jangan, tidak boleh. 6/5 juga tidak diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fathulus, beliau menurunkan lagi jumlahnya. Bagaimana kalau 1/3 ya Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW menjawab, as-thuluts was-thuluts katsir, inna shadaqataka min malika shadaqah, wa nafaqataka ala iyalika shadaqah, wa ma ta'kulu imra'atuka min ta'amika laka shadaqah, wa innaka an tad'a ahlaka bi khairin aw qala bi 'aish khairun min an tad'ahum yatakaffafuna an-nas. Nabi SAW menerangkan as-thuluts, 1/3. Nah, 1/3 itu sudah cukup banyak untuk engkau wasiat, berwasiat dengan hartamu itu yang jumlahnya 1/3. Karena sesungguhnya sedekahmu, naam, dari hartamu itu juga merupakan sedekah. Wa nafaqataka ala iyalika sedekah. Kemudian Nabi SAW juga merinci, naam, sedekah yang terpenting yang lainnya. Tidak hanya fi sabilillah, akan tapi nafaqatuk, nafkah yang kau berikan kepada keluargamu itu juga bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga sedekah itu tidak hanya naam harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi nafkah yang kau berikan naam kepada keluargamu untuk kebutuhan naam istrimu, anak-anakmu, itu merupakan sedekah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci kembali, wa ma taqulu imra'atuka min ta'amik laka sadaqah, dan apa-apa yang dimakan oleh istrimu dari makanan-makananmu itu juga bernilai sedekah untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini bernilai sedekah, bukan harta yang sia-sia. Ketika itu engkau berikan kepada keluargamu, engkau berikan kepada istrimu, engkau berikan kepada anak-anakmu, itu bernilai sedekah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kembali nasihatnya. Beliau menasihati Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, wa innaka anta da'a ahlaka bi khair, dan sesungguhnya engkau wahai Sa'd, engkau meninggalkan keluargamu naam dalam keadaan baik, au qala bi aish, atau engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan mereka memiliki bekal di kehidupan dunia ini, itu lebih baik min antada'ahum yatakaffafunan nas, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan mereka meminta-minta kepada manusia. Nah, dalam riwayat lain, khairun min antada'ahum alatan yatakaffafunan nas, ini lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, tidak memiliki harta, dan mereka akhirnya meminta-minta kepada manusia. Jadi yang lebih diutamakan tentunya adalah keluarganya, anak keturunannya, sehingga sepeninggal dari orang tua, anak tidak ditinggal dalam keadaan miskin, dan mereka memiliki bekal untuk kehidupan mereka, maka oleh Nabi SAW dibatasi as-tsuluts, sepertiga itu sudah sangat banyak. Dalam kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala, qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Mankhali rahimahullah, hadzal haditsu fihi bayanu katsirin min abwabil khair. Hadis ini yaitu hadisnya Sa'd bin Abi Waqqas, di dalamnya terdapat penjelasan tentang banyak dari pintu-pintu kebaikan. Awalan masyru'iyatu iyadatil marid wa ma fiha minal ajr. Yang pertama tentunya tentang disyariatkannya amalan menjenguk orang yang sakit dan padanya mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'd ibn Abi Waqqas yang sedang sakit di Makkah. Kemudian sanian yang kedua, masyru'iyatud du'a lil maridi bisyifa fa yuqalu lahu syafaqallah tahurun insyaallah thumma tatma'innuhu wa tusihi bisabr wal ihtisab wa fathhi babil amal. Yang kedua adalah mendoakan kesembuhan bagi orang yang sakit. Misalnya didoakan kepadanya syafaqallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitmu. Tahurun insyaallah, ini adalah sebagai penghapus dosa untukmu. Kemudian memberikan ketenangan untuknya, menenangkan pikirannya, berwasiat kepada orang yang sakit untuk selalu bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan membukakan pintu untuknya yaitu pintu harapan. Jangan kau putus asa dengan penyakit yang menimpamu ini. Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan kesembuhan untukmu. Engkau harus semangat untuk sehat, semangat untuk sembuh. Jangan kau berputus asa, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lallallaha azza wa jalla yanfa'uhu bil wasiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepadanya dengan wasiat tadi. Wasiat orang yang menjenguk. Qala wa fihi dalilun ala wujubi su'ali ahli al-ilm anil masailil ilmiyah wal ahkam syar'iyyah. Dan hadis ini pula di dalamnya terdapat tentang dalil. Itu dalil tentang wajibnya bertanya kepada ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu, tentang permasalahan-permasalahan ilmiah dan hukum-hukum syar'i. Sebagaimana saat beliau sedang sakit yang parah, beliau tidak memikirkan dunianya, bahkan beliau tetap memikirkan ilmu agama, bagaimana dia beramal di atas ilmu, sehingga beliau meminta fatwa dan meminta ilmu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fihi dalilun ala wujubi ijabatil ulama an as'ilatil mustarsyidin al mustaftin idza kanu ya'lamun. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang wajibnya mereka para ulama untuk menjawab orang yang memiliki ilmu. Wajib bagi mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang meminta petunjuk dan meminta fatwa, idza kanu ya'lamun, ketika mereka mengetahui ilmunya, mengetahui dalilnya atau hukumnya, diterangkan, dijawab sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Qala wa fil hadisi dalilun ala masyru'iyatil wasiyah bi syai'in minal mal fi wujuhil birri indal maridi syadid walakin fi hududisy syar' a'laha thulutsul mal. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang disyariatkannya berwasiat dengan sesuatu dari harta yang dimiliki, yaitu diwasiatkan pada pintu-pintu kebaikan ketika dia dalam keadaan sakit yang parah. Nah, ketika seseorang mengalami sakit yang parah, maka dia syaratkan untuk dia menulis wasiat atau menyampaikan wasiatnya. Wasiat, nah, akan dikemanakan hartanya dari pintu-pintu kebaikan. Akan tapi ini dilakukan pada batasan-batasan syariat, mengenai jumlahnya. Tidak boleh dia menulis wasiat semuanya mau diinfakkan, separohnya. Tidak boleh. Ada batasannya di dalam syariat, yaitu berapa? A'laha sulusul mal. Yang paling tinggi jumlah harta yang boleh diwasiatkan itu adalah sepertiga hartanya. Dan sepertiganya. Nah, ini yang diperbolehkan untuk diwasiatkan. Sisanya berarti 2/3 apa? Diwariskan. Qala faida khafadha ila ar-rub' fa huwa afdal. Dan apabila dia menurunkan jumlahnya sampai bilangan seperempat, maka ini yang lebih utama. Nah, yang diwasiatkan hanya seperempatnya saja, ini yang lebih utama. Ay rubu'ut tarikah kamilah taja'alu fi wujuhil bir asy-syar'iyyah kabina'il masajid aw waqfin 'alal fuqara'i wal masakin aw ijra'il ma' aw bina'i masyru'in yastafidu minhul muslimun kullu hadhihi min masyari'il khair allati yusabu fa'iluha. Ay rubu'ut tarikah, yaitu 6 seperempat dari harta peninggalannya. Ini yang di wasiatkan untuk disalurkan ke jalan-jalan kebaikan yang syar'i. Disebutkan contohnya oleh beliau rahimahullahu taala, seperti diwasiatkan untuk pembangunan masjid, atau diwakafkan untuk fakir dan miskin, atau digunakan hartanya tadi yang diwasiatkan untuk mengalirkan air, atau bina'i masyru'in, membangun bangunan yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin secara umum. Maka ini semua termasuk dari pintu-pintu kebaikan yang akan diberikan pahala naam pelakunya. Dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir, tentunya sesuai dengan penggunaan harta yang telah dia wasiatkan. Qala wa fil hadisi dalilun aydan ala kulli ma yang yunfiquhul insan min malihi ala nafsihi au usratihi au aqaribihi au ghairihim yu'jaru alaih walakin bihusnin niyah. Dan hadis ini pula di dalamnya terdapat dalil bahwasannya semua apa yang diinfakkan oleh seseorang dari harta bendanya, nambah itu untuk dirinya sendiri, dia belanjakan hartanya untuk kebutuhannya, untuk makan dirinya, untuk pakaiannya, tempat tinggalnya, atau untuk keluarganya, atau karib kerabatnya, atau yang lainnya, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ini semua harus didasari dengan husnun niyah, ai niat yang baik. Ayyan wiya hatta ma ta'kuluhu ad-dawabu min malik wa at-tuyuru min halalik bi husnin niyah yaktubullahu laka bihi ajra. Yaitu engkau meniatkan nam dengan niat yang baik sampai enam yang dimakan oleh mereka, oleh ad-dawab, hewan-hewan dari hartamu, dan burung-burung dari harta halal yang kau miliki dengan niat yang baik, itu semua akan Allah tulis enam untukmu pahala kebaikan. Wa hadza dalilun ala siati rahmatillahi wa fadlihi ala hadhihi al-ummah yassara amraha wa fataha laha abwabal khair kamilah sahlah muyassarah. Dan tentunya ini pula termasuk dalil tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamanya untuk umat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusannya dan membuka bagi umat ini pintu-pintu kebaikan secara sempurna, mudah dan dimudahkan. Qala ta'kulu anta binafsika min malika wa ahlik ya'kuluna min malik wa tatasaddaqu bil qalili awil katsir kullu dzalika laka fihi ajrun adhafan mudha'afah. Maka harta benda yang kau makan untuk dirimu, naam, atau untuk keluargamu, mereka makan dari harta yang kau miliki, wa tatasaddaq bil qalil awil katsir, dan setelah itu kau bisa bersedekah dengan sedikit atau banyak, itu semua akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adhafan mudha'afah, pahala yang berlipat ganda, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fihi dalilun ala anna ma khallafahul muslim minal malil halal li warasatihi lahu fihi ajrun liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam innaka antada'a ahlaka bi khairin khairun min antada'ahum yatakaffafuna an-nas falahu ajrun azim ma baqiya hadzal malu fi aydihim. Dan yang terakhir, kata beliau rahimahullahu taala, di dalam hadis ini pula terdapat dalil bahwasannya apa yang ditinggalkan oleh seorang muslim dari harta benda yang halal liwarasatihi, untuk anak keturunannya, untuk ahli warisnya, maka dia akan mendapatkan pahala padanya. Naam, harta waris, harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang hamba untuk keluarganya, ahli warisnya, dia akan mendapatkan pahala. Dalilnya apa? Ucapan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis saat tadi, sesungguhnya engkau ketika meninggalkan keluargamu dalam keadaan baik, dalam keadaan memiliki bekal, ini tentunya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan mereka meminta-minta kepada manusia. Maka dia akan mendapatkan pahala yang agung, naam, selama harta itu ada di tangan mereka, naam, dan harta benda tersebut tentunya digunakan untuk kebaikan mereka di dunia maupun di akhirat, wallahu a'lam. Naam, ini faedah yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala tentang hadis Sa'd ibn Abi Waqqas. Adapun bab yang berikutnya masih berkaitan dengan menjenguk orang yang sakit, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naam, wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.